Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudaraku, bagaimana Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus tentang apa yang sedang dikerjakannya dan bagaimana apa yang dijalankannya dan bagaimana gugatan-gugatan yang juga muncul dari jemaat Korintus terhadap Paulus. Tetapi Paulus tidak berhenti dan mengungkapkan apa yang sedang dikerjakan, bagaimana perjalanan yang dilakukannya, dan bagaimana pelayanan yang sudah dikerjakan kepada orang-orang di Korintus. Memulai bagian ini dia mengatakan, apakah aku mulai memujikan diriku lagi atau kami perlu seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu. Paulus ingin mengingatkan bahwa dia tidak seperti guru-guru lain yang datang ke Korintus yang menunjukkan setumpuk surat-surat. Nah, kalau sekarang saya diundang khotbah di sini, saya diundang khotbah di sini. Rentetan surat ini seakan-akan menjadi bagian dari kurikulum vitae-nya dia. Oh, saya sini, saya ini, dan saya itu. Saudaraku yang kekasih, saya pikir kita perlu berhati-hati sekali. Ya, setiap saya ketemu orang, ada orang bilang, Pak, saya boleh kok Pak kalau Bapak misalnya mau undang ke gereja Bapak khotbah. Saya kalau dengar gitu sakit kuping saya. Ya. Seharusnya pantang kita menawarkan kepada orang untuk kita berkhotbah di tempat orang. Tapi kalau orang meminta kita, jangan juga kita besar kepala. Itu kita pergi sebagai utusan Tuhan untuk berbicara di tempat orang mengundang kita. Kalau dia cancel, jangan kecewa. Itu urusan biasa. Nah, seharusnya mentalitas Kristen seperti ini kita tumbuh kembangkan. Paulus menjadi rasul karena dipanggil Kristus. Dan dia bangga boleh melayani Tuhan yang mulia. Bukan karena jam terbang yang ada padanya. Bukan karena banyaknya orang yang dilayaninya. Bukan karena surat-surat yang disebutnya sebagai surat-surat pepesan kosong tadi. Yang ternyata sangat digemari oleh pengajar-pengajar yang lainnya. Jadi Paulus disudutkan begitu. Ini kami dapat dari mana-mana. Kami diundang di sini, kami diundang di situ, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, sekarang kekristenan mengalami dilema yang sangat besar. Kita sudah mempunyai istilah pendeta naik daun, lalu pendeta turun daun, kurang lebih begitu ya. Apa istilah ini? Oh, pendetanya lagi top, lalu kemudian gedebuk di ujung sana, gruduk. Itulah pendeta fenomenal yang membangun kepopuleran kependetanya dengan sistem marketing. Tetapi bukan karena kualitas mentalitas dan moralitas spiritualitas yang murni. Orang-orang yang murni dalam batinnya, Amerika bisa menjadi contoh model yang kita lihat. Billy Graham tidak pernah memproklamirkan diri. Sampai hari tuanya, ia teruji dalam kesetiaan pelayanannya. Tapi yang lain-lain, muncul sesaat, menungkik kemudian luar biasa. Dan diikuti oleh berbagai catatan-catatan buruk yang sangat mengerikan. Sehingga kalau saudara membuka online di Amerika sana yang basis Amerika, buka di sini, saudara akan menemukan orang-orang yang sering pelayanan ke Indonesia, berapa busuknya kehidupan mereka. Baik dari segi finansial dan lain-lainnya. Mengerikan. Sehingga mereka menukik turun tajam tadi. Nah, saudara, karena itu menjadi pelayan penting bagi kita, bagaimana hidup kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah mencatat apa yang sudah kamu kerjakan. Saya bantu sana, saya sumbang si Anu, saya ini. Buat apa kamu ngomong itu? Maka penting sekali berhati-hati dalam hidup kita. Karena apapun yang kita lakukan sudah semestinya merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menebus segala dosa kita. Apa yang mau kita hitung? Kalau engkau mulai berhitung apa yang kau lakukan, apakah engkau berani berhitung di depannya yang menjadi sumber segala sesuatu? Saya enggak tahu lagi. Menurut saya, hanya orang bodoh yang tidak mengerti kebenaran akan berani berhitung di depan Tuhan. Tapi orang yang mengerti kebenaran, dia hanya akan berkata, ya Allahku, semua yang kukerjakan hanyalah anugerah-Mu. Oleh karena itulah, Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, kami tidak pusing dengan mereka, tetapi kalian adalah surat pujian yang kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa? Yang menjadi penting adalah perilaku kehidupan, pemahaman, pengenalan akan Tuhan itu. Bagaimana orang belajar sungguh-sungguh? Bagaimana orang bertumbuh dalam kebenaran yang utuh? Ya. Ini yang jadi penting dalam hidup kita, saudara. Orang boleh banyak cerita, orang boleh banyak kisah, orang boleh banyak bangun ini, bangun itu. Hasilnya apa? Itu saja pertanyaan sederhana. Gereja boleh berdiri, gereja reformasi bisa cabang di mana-mana. Intinya apa? Jangan-jangan itu cuma popularitas Big Man Sirait atau urusan uang saja. Maka celakalah dia. Saya sering berdiskusi dengan orang. Saya bilang kalau saya cuma mau bikin ini besar, simple setengah mati. Saya enggak perlu banyak orang. Saya perlu beberapa profesional saja. Bagi-bagi hasil. Beres urusan. Tapi saya rindu orang yang punya hati. Tapi bengeklah saya karena tidak mudah menemukannya. Itu kesulitan luar biasa, saudara. Tidak sederhana urusan itu. Tapi mau bagaimana menjadi gereja yang murni adalah cita-cita yang harus kita bangun di dalam diri kita. Ini yang mesti kita pikirkan. Ini yang kita mesti lakoni dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, pelayanan orang-orang yang benar dapat dikenal dari buahnya. Sebagai surat pujian hidup. Ya. Tidak sedikit kami menerima fitnah misalnya soal pelayanan kita di Mika. Tapi saya bersyukur ratusan surat hidup berteriak apa yang kita kerjakan. Sekarang bukan lagi ratusan jumlahnya, sudah menjadi ribuan. Mereka yang menikmati, mereka yang tahu apa yang ada di situ. Baru saya pikir-pikir, iya ya Tuhan. Baik-baik kita melayani kagak hitung-hitungan, babak belur, gila. Saya pikir dulu bebas fitnah kalau sudah begitu. Justru banjir. Tidak sederhana, saudaraku. Ketika kebenaran mau ditegakkan, banyak orang gelisah karenanya. Dan akan berusaha menghentikannya. Dan itulah kehidupan kita. Karena itu tidak heran kalau Paulus pun mengalami fitnahan itu. Mengalami tekanan itu. Tetapi untuk kebenaran, tidak akan pernah berhenti dan terus akan dilakoni. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi sangat menarik, saudara. Ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, surat-surat pujian tadi ditulis. Saya dipanggil di sini, saya diterima ini, grup saya sudah ke sana, sudah pergi ini. Emang apa hebatmu? Anggota kami si anu, anggota kami si itu, emang apa luar biasamu? Seluruh lembaga yang saya pimpin hari ini, kalau mau saya taruh nama jenderal, saya taruh nama menteri, saya taruh nama apa, di lembaga itu banyak yang mau dan bersedia ditaruh. Terus apa hebatnya? Undang rapat juga belum tentu mereka bisa datang. Cuma bagus secara surat menyurat. Keren kan? Susunan pengurus. Hebat lu. Banyak yang dengan ringannya akan berkata, siapa? Taruh saja nama saya di situ. Untuk apa? Itu hanya ditulis dengan tinta. Tapi ada orang sederhana punya hati sungguh-sungguh bilang, Pak saya bantu ibu punya pelan, saya mau ambil bagian Pak. Lipatkan saya di dalam. Wah itu lain saudara. Itu mutiara namanya. Itu mutiara. Kemarin saya berdiskusi dan saat ini saya ada dengan beberapa orang sedang terus berdiskusi. Mereka datang minta waktu saya ketemu. Lalu mereka cerita. Kerinduan mereka untuk lebih mengerti Alkitab lebih dalam. Tapi kekecewaan pada apa yang terjadi di dalam gereja. Penyimpangan finansial, ajaran kok makin gak beres. Saya rasa lama-lama saya makin kosong. Ya. Ini bagaimana? Dulu saya sungkan-sungkan ngurus ini begitu. Ya udah lo pikir sendiri. Tapi hari ini saya makin hari makin pikir. Loh ini tidak bisa. Lama-lama mereka kasihan juga. Lalu saya bilang udah. Berapa orang kalian yang ini kita kumpul. Tapi yang saya tahu betul kau mau sini karena mau belajar. Bukan mau model. Prinsip yang kita cintai di dalam gereja itu adalah ajaran. Kalau mau kita jalan bareng. Iya Pak Biman, itu yang kita mau. Orang-orang yang menyentuhkan kegelisahannya terhadap peta gereja. Nah saya harap kita semua juga gelisah pada apa yang sedang terjadi sekarang. Saya juga harap kita tidak rutinitas lalu mendengar ajaran yang benar. Terbiasa. Akhirnya kita sebetulnya juga jadi imun juga ya. Biasa dengar benar tapi biasa juga hidup gak benar. Kan imun lama-lama kita ini. Tidak lagi merasa itu sebagai kebenaran yang luar biasa. Orang ini belajar kebenaran ada di gereja tidak benar, dia gelisah. Tapi saya khawatir ketika kita ada di gereja benar, dengar benar, lapi, tidak ada perubahan. Lalu kita rasa kita sudah jadi benar hanya karena mendengar yang benar. Yang namanya Big Man Sirait tidak pernah benar hanya karena khotbahnya benar. Hidup saya jadi taruhan. Itulah surat hidup, saudara. Yang bisa dibaca, dilihat oleh semua orang. Orang akan tahu, orang akan mengerti. Ini menjadi pergumulan serius yang tidak sederhana yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana menjalaninya, bagaimana melakoninya. Orang Asia kadang-kadang sungkan memberitahu siapa kita. Ya, semua akan bilang, wah terima kasih Bapak baik. Itu bahasa Indonesia lah itu. Tapi di belakang dia ngomong apa kita juga gak ngerti. Apa dia menusuk, mencabik-cabik kita juga gak tahu. Tapi adalah kebiasaan dan terbiasa orang mengungkapkan hal-hal indah yang disampaikannya. Tetapi sejatinya tidak seperti itu dalam realitas. Nah, kalau surat hidup itu tidak bisa dibantah. Pujian palsu bisa datang. Orang lain bisa tertipu. Tapi satu waktu dibilang, wah saya ketipu. Tapi surat hidup, orang lain menipu. Tapi cepat atau lambat orang tahu. No, itu yang benar. Beda ya. Saya suka waktu Tuhan Yesus bilang, kau kalau pergi ke pesta, jangan duduk di depan. Padahal kau anak gunung, kau tidak ngerti di situ. Kecuali kau disuruh. Nanti orang akan panggil kau, tarik kau keluar. Duduklah di belakang sampai kau disuruh maju ke depan. Saudara, yuk kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Penghormatan akan datang sendirinya. Karena kita tertulis. Bukan dengan tinta. Tapi dengan roh yang terpatri di dalam diri kita. Bukan pada kedagingan. Tetapi pada roh hidup kita. Pada diri hati manusia yang paling dalam. Saya pikir ini menjadi sangat penting, saudara. Kalau saudara melihat seseorang berpenampilan luar biasa datang kemari dengan jas lengkap, pakai dasi ya, ini jasnya juga sudah pakai yang paling top punya, bilang pakai baju dalam satu set kita hitung bisa 1M kali satelit. Karena kalau saudara ngikutin jas yang 1 miliar juga ada. Pak, cap-cap udah datang, terus dia duduk gitu ya. Keren kan kelihatannya? Kita respect ya, hebat lu datang pakai mobil bagus. Semua kita kagum, hebat lu dia, luar biasa lu dia. Tapi waktu kita kagum saudara, kemudian kita tahu, besoknya baca koran, ditangkap KPK dia. Saudara bilang apa? Kurang ajar, gua ketipu. Kemarin lu keren, lu mobilnya hebat, ininya hebat, semua. Tahu-tahunya ditangkap KPK. Miris ya? Kita kecewa berat. Kenapa dia begitu? Tapi sebetulnya menurut saya kenapa kamu juga kecewa? Kamu harus kecewa pada dirimu. Kenapa kau begitu mudah menilai orang dari pakaian? Maka orang selalu bilang jangan menilai buku dari covernya. Kalau mau tahu buku baca isinya. Penting. Walaupun pada faktanya semua orang beli buku karena covernya. Seringkali isi elek pun karena desainnya bagus laris tuh buku. Ini memang realita hidup kita, saudara. Jadi bagaimana pergumulan kita di keseharian kita? Bagaimana hari-hari kita di dalam kualitas kehidupan kita sebagai surat hidup itu? Nah, itu menjadi sangat penting. Mari kita jalani hari-hari kita. Mari kita gumuli perjalanan kehidupan kita. Supaya kita bisa mengerti betul apa yang Tuhan mau. Hidup itu penting. Kualitasnya, bukan kuantitasnya. Tidak penting berapa banyak kawanmu. Tapi penting berapa banyak yang percaya pada kamu. Berkawan gampang. Seperti saya kalau suka bilang kita pergi pesta. Semua juga pabingman. Tapi kalau nanti saya tanya, ini siapa kemarin? Kadang-kadang saya tanya lagi, tadi Janu itu tegur gue kok malu banget kagak tahu namanya. Siapa ya? Tapi saya sering ketemu. Karena ketemu di pesta, duduk satu meja dikenalin. Ya satu meja pasti saya cuma satu-satunya pendeta. Sebelah sana ntar satu-satunya pendeta terus. Oh ini pendeta nih, kenalin pendeta nih. Jadi agak beda kan. Jadi banyak tahu nama saya gak tahu banyak nama orang. Tapi kalau saya pergi mau kemana duduk pun pasti banyak teman. Tapi apakah mereka percaya sama saya? Belum tentu. Karena mereka belum teruji sebagai teman dekatku. Dan aku belum teruji kepada mereka. Jadi aku bisa sombong. Banyak loh kawanku. Nanti dulu. Memang banyak kawanku karena banyak yang ku kenal. Tapi apakah mereka percaya padaku? Itu dua hal yang berbeda. Buat apa banyak dikenal orang? Tapi penting dipercaya banyak orang. Itulah surat hidup itu. Ya. Kalau saudara pergi ke kantor polisi, semua juga langsung kita kenal dari atas sampai bawah. Ya. Asal saudara rajin mengeluarkan Pak Harto, Sudirman, Monyet, dan semuanya. gambar-gambar itu. Apalagi George Washington. Nah, selesai sudah. Banyak orang yang mau sama kita. Tapi kalau itu enggak ada, semua meninggalkan kita. Yuk jadi surat hidup yuk. Bergairah. Maka dalam pelayanan pun jadilah surat hidup. Bagaimana engkau dikenal orang, berkualitas pada dirimu. Itu perlu sekali. Jadi bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus. Seperti kalian hidup di dalam kebenaran. Begitu pula besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus yang hidup di dalam kami. Jadi Paulus tidak hanya mau menunjuk kepada orang yang dilayaninya. Tapi dia menunjuk kepada dirinya sebagai pelayan. Pertanggungjawaban moralnya. Pertanggungjawaban moralnya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak akan sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. No. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Karena itu, kalau berhasil, jangan kau besar kepala. Kalau belum orang itu bertobat, jangan kau pikir bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Tuhan punya bisnis dengan tiap orang. Saya itu kadang-kadang lucu juga ya. Jadi kita punya kelas beberapa kelas PA. Lalu beberapa orang ikut suka ikut kebaktian. Atau orang-orang yang sering data apa ketemu saya gitu. Lalu man, bukannya lu dekat sama Sianu ya? Iya. Katanya dia masih minum ya. Gimana tuh udah ikut PA lu masa masih minum? Kadang-kadang saya pikir emang kalau ikut PA saya langsung semua orang berubah. Kalau ada mah enak juga ya kita buka aja kan pabrik perubahan hidup kan gitu ya. Biaya sekian rupiah lu bayarlah. Emang salon apa? Tapi kalau saya pikir pulang ya, mikir lagi gitu. Ada bagusnya juga memang pertanyaan itu. Saya ini udah sungguh-sungguh tegas sama orang ini apa belum? Jadi saya nanya diri saya juga. Ya. Sehingga dia menjadi pergumulan tersendiri. Bagaimana seharusnya bisa mengukur diri? Bagaimana seharusnya berani? Saya pikir-pikir. Iya, gak pantas dia ngomong gitu. Tapi ada benernya. Sejauh mana saya sungguh-sungguh. Tapi kalau udah sungguh-sungguh, ya sudah. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya gak peduli orang terlalu seperti apapun. Saya kalau dia bilang, lu jangan gak hidup begitu lagi lah. Apa juga bisa lu beli, kemana juga lu bisa pergi. Tapi Tuhan gak sekalipun kita bisa main-main. Apapun bisa lu beli, kemanapun lu bisa pergi. Duit lu udah gak bisa seri. Tapi Tuhan, gak bisa sekali-kali kita main. Itu penting. Karena itu saudara, pertandingan hidup itu berbeda. Yuk kita belajar yuk. Kita punya pride kepada apa? Kemurnian batin kita melayani Tuhan. Kita harus punya kebanggaan kepada kualitas yang ada pada diri kita. Dan kita bersyukur untuk itu. God thanks. Tuhan terima kasih. Kau beri aku kekuatan itu. Kau beri aku kemampuan untuk berubah menjadi seperti apa yang engkau mau. Engkau yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru. Bukan sekedar menjalankan ritual Taurat itu. Tapi hidup dalam penyangkalan diri yang melayani Tuhan yang hidup itu. Alangkah indahnya. Oleh karena itu saudara-saudara. Biarlah kemuliaan Allah dikatakannya. Menyertai semua orang. Bukankah begitu sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, maka ingatlah. Cahaya muka Musa pun akan habis. Kapan ada Tuhan beri. Kapan habis? Tuhan selesai. Bagaimana pelayananmu? Bagaimana pelayananku? Sama. Kebesaran, keagungan, itu milik Tuhan. Milik kita apa? Cuma satu, ketaatan kepada Dia. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi surat hidup menjadi amat sangat penting di dalam perkelahian pertandingan kita sebagai orang Kristen. Apakah engkau bisa dibaca sebagai surat hidup untuk orang mengerti apa yang dikatakannya dan apa yang sering kita katakan? Ikutlah Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut Kristus. Nah kalau kita tanya, kita nyangkal diri enggak? Kita mikul salib enggak? Kita ikut dia enggak? Itu pertanyaan besar sekali kan ya. Lalu orang bilang, sanggar dirinya di mana? Saya enggak ngelihat. Pikul salibnya apa? Saya enggak perhatiin. Sehingga saudaraku yang kekasih, perlu sekali untuk kita berhati-hati di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan? Tidak mengejar sesuatu dengan menjual diri kita. Biarkan sesuatu itu datang pada kita. Ada hal-hal yang juga ternyata ya saya mesti perhatiin juga. Bagaimana betul-betul hidup itu kita nikmati, tapi tidak menguasai kehidupan kita. Nikmati, tapi jangan pernah dikuasai. You mau diajak orang makan steak 2-3 juta, makan. Tapi awas ya, jangan kurang ajar ya. Makan tahu lu kagak mau lagi. Nangkap maksud saya? Jangan kaget makan 3 juta. Jangan sombong lalu menalok makanan 25 ribu. Makan di mana? Yang penting itu bersih. Itu yang perlu. Emang saudara pikir kalau makan mahal, apa namanya, terus sehat? Lo makanlah itu nanti, makan kaviar itu, makan lobster itu, nah, selesailah pulang kau. Gak nyampe rumah itu. Tegar tengkuk langsung ke depuk, plok. Kolesterolnya naik lompat. Ya pikir siapa kan gitu. Nah, karena itu penguasaan diri yang ada pada diri kita, dan kita berjalan melakukan kehendak Tuhan kita, indah deh. Itu adalah sebuah pergumulan kehidupan yang harus kita pikirkan. Menjadi surat hidup. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita memperhatikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sangkal diri itu nyata enggak? Pikul salib itu orang bisa lihat enggak? Hei surat hidup, bahwa kau punya daya tahan hidup yang hebat. Jangan karena sebuah persoalan goncang terus kau menghilang. Jangan cengeng. Semua orang bisa kena persoalan. Tidak ada yang kebal terhadap sebuah persoalan. Tidak ada orang yang imun terhadap persoalan. Karena itu kita mesti berkelahi dan kita mesti bertanding. Kita mesti menjalani hidup kita. Kita mesti menjalani hari-hari kita. Tidak ada orang hidup tanpa persoalan. Ingat kalimat itu baik-baik. Lurus kita melayani. Badai tetap bertiup. Ngantemnya ke kita lagi. Udah baik-baik kita pelayanan. Baik-baik kita kasih. Ada problem. Jangan pikir kita akan lolos dari problem hanya karena berkegiatan melayani Tuhan. Justru bersyukurlah kalau dia mempercayakan salib itu. Dan kau jalan dan orang lihat. Betul loh. Dia itu murid Kristus. Saya lihat. Waduh, saya kalau ngalamin gitu saya gak tahu lagi dah. Berapa beratnya, berapa sulitnya kalau sampai yang hal-hal yang mengerikan itu terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itulah kita mesti sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dan kita berjalan tegar dalam hidup kita. Jangan gentar. Jangan goyang. Kita biasa dengar orang sakit keras. Lalu kita bilang, you mesti doa, Tuhan pasti tolong kamu. Iya kan? Enak ya. Kita yang periksa, dokter bilang, lu positif kena. Gantian kita ada down. Lalu orang datang, jangan lemah, maju terus. Tapi ini gak bisa. Jangan lupa, lu yang ngomong kemarin. Barulah, iya, kemarin kita yang ngomong. Mudah berbicara, yes. Jadikan milik batin. Itulah kekristenan. Jangan gentar, betul. Tapi waktu kau alami, lewati. Itulah kenikmatan hidup bertuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan pimpin kita. Kita berjuang dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan pernah berhenti. Sehingga dengan demikian kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita terus berjibaku maju dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membereskan satu demi satu pergumulan, hambatan yang kita lewati. Maju dan maju dan maju. Sehingga dalam perjalanan hidup kita orang melihat surat Kristus yang hidup itu. Terbaca. Itu sebab ribuan khotbah seringkali tak berguna. Karena tidak pernah diikuti dengan kelakuan yang sejalan dengan khotbah. Tapi banyak orang tidak bisa bicara. Tidak mampu bercerita, menutur kata karena tidak fasih lidah. Tapi sikap hidupnya luar biasa. Bukankah janda miskin itu tidak pernah berkata apapun dalam catatan Alkitab? Tuhan yang berbicara tentang dia. Janda miskin itu sudah memberikan yang terbaik, bla bla bla bla. Lalu para rasul mencatat apa yang Yesus katakan. Janda miskin itu hanya bisu. Tapi dia surat hidup itu. Tuhan hidup di hidupnya. Dia melakukan. Tapi dia tidak pernah bisa mengatakan. Dia tidak punya kelas untuk berbicara. Siapa yang mengundang dia kesaksian ke sinagog lalu untuk bicara. Tuhan maha hebat. Saya diberkati. Orang bilang miskin kok diberkati. Persis seperti gereja sekarang yang menjadi makin gereja jahat. Yang menilai orang hanya dari kulitnya itu. Dari covernya. Tapi tidak lagi menghargai isi. Sehingga seringkali kita berlomba-lomba membereskan cover. Kita abai pada hakikat isi. Kita sibuk soalnya, ntar orang bilang gini, ntar orang bilang gitu, ntar orang bilang, bingung sendiri kita. Miris ya. Inilah pergumulan hidup kita, saudaraku. Saya pikirin yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Surat, surat hidup. Jangan pernah terbebani, lalu mau tampil diri supaya orang memuji. Nonsense. Tapi hiduplah. Bukan supaya orang memujimu. Tapi Tuhan memandangmu dan berkata. Itulah hamba. Hambaku yang setia. Hambaku yang benar. Itulah dia. Itulah indahnya. Mungkin pada waktu Tuhan menunjuk kita, orang lain sedang memaki kita. Mungkin pada waktu Tuhan menunjuk kita, orang lain sedang mencemooh kita. Orang lain bilang, ah, payah hidupnya. Enggak ada kelas. Tapi disitulah panggilan kita. Disitulah pergumulan kita. Jalani hari-harimu. Tegakkan kebenaran itu. Hukum itu harus berdiri. Bagaimana kerinduan itu kita tumbuh kembangkan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ini betul-betul hidup kita. Surat hidup yang bisa dikenali. Siapkah kita bertarung, saudara-saudara, di tengah dunia yang tidak bersahabat ini? Siapkah kita menjadi surat hidup di kantor kita, di pergaulan kita, dimanapun kita ada? Pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati. Hidup ini harus berjalan. Kita akan mengalami suatu proses dalam hidup kita. Jangan sampai lewat. Lalu kita bilang, saya mau melayani Tuhan tapi sudah energi habis. Waktu energimu ada, kau tidak mau. Maka selagi ada hari ini, selagi masih ada waktu itu, lakukanlah. Saya merasakan betul perubahan berapa banyak sekali, agak drastis juga ya. Sesudah saya dioperasi itu. Ya, kadang-kadang self-control saya itu agak kurang. Kadang. Jadi udah mau rasanya udah nyampe tuh kaki tapi belum nyampe gitu. Otak saya ini jauh lebih cepat dari gerak badan saya. Saya pernah cukuran di lagi di hotel ini. Cukur-cukur. Ya elah, tah gimana saya mungkin enggak beres geraknya. Enggak mungkin kan kalau pakai pisau cukur yang otomatis tuh orang luka kan. Itu kan tinggal narik aja lurus selesai. Keblek begitu rupanya tangan saya itu agak gemetar, cetit jadi kehantam, keluar darah dikit. Beres, udah kering. Tetapi kadang-kadang kalau mau cukur gitu tuh keringat itu saya bisa hati-hati banget tuh, sampai pelan-pelan. Saya bilang gila juga ini hidup. Ya. Lalu saya pergi ke tukang cukur, kalau dia mau cukur gitu, wah saya seperti ada rasa, ntar dia kepotong, padahal yang megang kan dia, bukan saya. Terganggu? Yes. Baru saya pikir hidup ya, rentan sekali ya. Yang kita pikir dulu kita kuat, nothing. Yang kita pikir dulu kita bisa, enggak tuh. Baru saya bilang, iya Tuhan. Andai kata kami semua menyadari ini, bahkan di usia muda sebelum itu datang, alangkah indahnya hidup. Jadilah surat hidup. Ketika semua masih optimal pada dirimu. Jangan pernah berusaha menjadi surat hidup, hanya karena tidak keberdayaan. Perhatikan. Jadilah surat hidup dalam potensi yang Tuhan berikan padamu. Tapi jangan pernah berusaha jadi surat hidup ketika kau tidak berdaya apapun di hidupmu. Karena itu hanyalah pelarian. Jadilah surat hidup yang benar. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Amin.